mekar di kala senang. Bunga mawar, bunga yang indah, tiada mekar di kala duka. Bunga mawar, bunga kenangan, mekar di kala senang. Langit hitam, hati kalang, gelisah menunggu. Seperti kau sinar terang, seperti bicara. Oh sayang, maaf sayang, esok ku kan datang. Gelisah menunggu seperti kau sinar terang, seperti bicara.